Media. Coffee's free. Coffee's free. Abroad I'm in a fatigue. Coffee's free. I tell her it's true, but I shake. Okay. Seru banget ya kita dengar musiknya tadi, opening programnya. Obrolan yang inovatif dan juga acara yang super asyik. Ketemu lagi di Coffee's Break. Saya Nina Amelia. Masih dong bersama Biang Penasaran. Bang Kavi, apa kabar? Kabar baik. Seger bener sih bang hari ini. Dikasih kopi. Jadi kalau dikasih kopi gitu ya? Iya, padahal tadi rada-rada kriyep-kriyep. Oh. Abis dari Bandung. Oh gitu? Iya. Langsung nih tadi? Baru. Oke. Okay. Baru sampai dari Bandung. Ngomong-ngomong masih ke fresh Bandung? dari jalan tol. Oh, fresh dari jalan tol. Nah, hari ini Mitra Bisnis Bang Kavi ini juga super fresh karena beliau membawa satu tema yang luar biasa. Aku sebutnya juga malu sebetulnya. Coba dengar baik-baik tema kita hari ini apa, hayo. Bagaimana memperbesar lalu. Saya juga gak dikasih tau ya apa. Maka tadi ngomong saya tanya apa sih bang? Aja deh pokoknya gitu. Asik. Oke, okay, Anda sore hari ini nanti boleh juga berpartisipasi seperti biasa ya. Anda boleh telepon 633-9160 di luar Jakarta 0810 Pas FM atau SMS 0816924924. Seperti biasa pula, di akhir sesi Bang Kavi akan memberikan special gift untuk 3 partisipan yang beruntung, yakni 3 t-shirt dan juga buku Biang Penasaran. Wow. Oke, kita ke tema bang. Nya apa sih bang? Tunggu, aku tutup kuping dulu. Ini kan udah mau akhir tahun. Jadi kayak kemarin juga kita cerita bagaimana caranya strategi untuk meningkatkan gaji, untuk minta gaji lebih gede. Jadi kalau akhir tahun kita selalu kan punya resolusi ya. Punya ini. Jadi kalau dalam seri yang akhir tahun ini, yang kedua penutup akhir tahun ini, kita akan berbicara strategi memperbesar hoki. Strategi memperbesar hoki. Yeah. Aduh lega saya loh. Udah saya nungguin banget memperbesar apa? Oh hoki ternyata. Bukan itu. Apa itu? Malam Jumat, Bo. Oke. Okay. Banyak yang gentayangan. Oke, okay, jadi strategi memperbesar hoki. Masih dipercaya hoki itu ada, Bang? Iya, sebenarnya kan gini, bagi orang yang enggak percaya, mereka menganggap bahwa hoki itu kagak ada. Oke. Okay? Dalam arti kata bukan berarti hoki itu adalah sesuatu yang nempel di kita sejak kita bawa norok gitu. Iya, bukan itu. Tapi bagi yang percaya dan bagi banyak orang seperti Edward Bono misalnya, dia percaya pada hoki. Walaupun dalam bahasa Inggris disebutnya luck gitu. Jadi sebenarnya seseorang itu sebenarnya definisi hoki itu sangat sederhana. Kalau Anda berada di tempat yang pas pada waktu yang pas, dan Anda mendapat sesuatu yang pas, yaitu hoki. Plus dengerin pas pasti ya. Wah itu mesti jadi slogan 2011. Oke, okay. Di tempat yang pas, pada saat yang pas, dengan lingkungan yang pas, dengerin pas itu hoki. Iya, ya. Oke. Okay. Tapi katanya ada rumus juga, hoki adalah? Iya, hoki sebenarnya rumusnya sederhana seperti itu. Jadi kalau banyak orang mengatakan, wih, dia hoki banget. Iya, karena dia berada pada saat yang pas, di tempat yang pas, okay. Mendapatkan yang pas. Sebetulnya faktornya keberuntungan atau bisa diciptakan? Sebenarnya kan kalau kita melihat hal seperti itu, bahwa dia berada di tempat yang pas, waktunya di tempat yang pas, dengan waktu yang pas, dan mendapatkan yang pas, sebenarnya nggak bisa diciptakan. Tetapi kan hanya bisa memperbesar peluangnya. Jadi peluangnya doang yang diperbesar, sehingga kalau hal itu terjadi, maka misalnya gini, Anda kemungkinan berada di tempat yang pas, itu dari 10% kita naikin kemungkinan menjadi 90%. Oke? Okay? Ya kan? Waktunya yang pas, ya kita naikin dari Anda cuma 10%, kita naikin menjadi 90%. Oke. Okay. Dan kalau itu kita naikin, berarti hoki Anda juga kita peluang hokinya itu diperbesar. Oke, okay, jadi probabilitas probabilitinya digedein. Digedein. Oke, okay, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tentu saja ini sangat menarik Mitra Bisnis, karena seringkali yang terjadi adalah ada beberapa orang yang mungkin sampai give up ya. Gue udah melakukan banyak hal nih. Kagak oke-oke. Kagak ngapa-ngapain dia. Hoki mulu gitu. Gimana caranya sih? Tetap stay ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah commercial break.